Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ada yang mau nyetor kan? Yang belum setoran barangkali. Yang belum pernah baca barangkali mau baca, tafadhal. Yang belum, tafadhal. Belum kali ada. Ada yang baca? Yang belum pernah. Sudah semua. Kang Ajis, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Inna sesungguhnya lil muttaqina. Li artinya bagi, untuk, sesungguhnya bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mafaza, mereka mendapatkan keberuntungan. Qala al-mufassir al-syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله. Siapa itu al-muttaqun? Siapa al-muttaqin? Inna lil-muttaqina mafaza. Ya, karena Allah SWT di sini mengaitkan keberuntungan itu lil-muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, tidak untuk selain mereka. Ya, keberuntungan itu akan didapati oleh orang-orang yang bertakwa saja, tidak untuk selain mereka. Sehingga jikalau kita ingin pula menjadi orang-orang yang mendapat keberuntungan ini, maka tentunya kita harus tergolong terhadap al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sehingga perlu kita ketahui apa itu al-muttaqin, siapa itu al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang hal ini sering kita dengar, atau para khutbah mewasiatkan takwa, ya yuhannas ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata syair mulut ta'ala, al-muttaqun humul ladhina ittaqau iqaballah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka takut terhadap hukuman Allah SWT. Terhadap hukuman Allah, terhadap azab Allah SWT, sehingga mereka menjaga diri darinya. Sebagaimana takwa disebutkan secara bahasa adalah bermakna himayah, tameng. Wadzalika, yang mana hal itu, ya, bentuk takutnya orang-orang yang merasa takut terhadap hukuman-hukuman Allah, takut mereka bi fi'li awamirillahi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Itu bentuk takut terhadap iqaballah, hukuman-hukuman Allah, siksa-siksa Allah. Dengan apa bentuk takutnya? Bukan semata-mata saya takut. Bukan berarti dengan cukup mengatakan saya takut terhadap azab Allah. Tapi terrealisasi, terwujudkan bentuk dia takut terhadap iqab Allah, hukuman Allah, azab Allah, yaitu bi fi'li awamirillah wa jinabi nawahi, dengan melakukan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka itulah sebagai bentuk orang yang takut terhadap hukuman Allah, siksa Allah. Sehingga tidak termasuk orang yang bertakwa jika dia hanya mengatakan takut tetapi tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Demikian pula tidak termasuk orang yang bertakwa mereka-mereka yang melakukan perintah-perintah Allah tetapi terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah. Dan juga bukan termasuk orang yang bertakwa mereka-mereka yang menjauhi larangan-larangan Allah tetapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi yang bertakwa harus terkumpulkan tiga-tiganya. Orang yang bertakwa terkumpulkan antara ucapan, perbuatan, dan juga i'tiqadiyah. Sebagai orang yang bertakwa maka dia takut kepada Allah, kemudian diwujudkan, dibentuk nyatakan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang yang tidak bertakwa yang bagaimana? Yang kita sebutkan tadi. Terus definisi yang disebut oleh Syekh yang telah kita simpulkan tadi ada tiga. Keluar dari definisi ini tiga. Karena orang yang bertakwa dia takut kepada Allah dengan dibentuk nyatakan berupa perbuatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sehingga bukan termasuk orang yang bertakwa yang bagaimana? Tiga. Tadi yang Anda sebutkan. Melanggar perintah Allah. Terus dan tidak melaksanakan perintah Allah, ya, bukan orang yang bertakwa yang mereka tidak melakukan perintah-perintah Allah, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, bukan termasuk orang yang bertakwa pula ketika dia menjauhi larangan-larangan Allah tetapi tidak melakukan perintah Allah. Dia menjauhi larangan-larangan Allah, tidak terjatuh ke dalam larangan Allah tetapi tidak melakukan perintah Allah. Maka ini pun bukan orang yang bertakwa. Yang ketiga, menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan. Yang pertama tadi, menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan. Bukan termasuk orang yang bertakwa pula jikalau mereka melaksanakan perintah Allah tetapi terjatuh ke dalam larangan Allah. Tetapi yang bertakwa terpenuhi ini dua-duanya. Dia takut pada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai pincang. Melakukan ketaatan tapi jatuh ke dalam maksiat. Menjauhi maksiat tapi enggak mau melaksanakan ketaatan. Ya, sama saja namanya. Maka itu adalah ciri orang yang bertakwa, ya, sebagai wasiat yang paling agung yang dinasihatkan senantiasa sesama kaum muslimin. Walaqad wasaina alladziina min qablik walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Demikian pula Allah SWT banyak mewasiatkan takwaan. Sehingga wa ahyanan ya'murullahu bitaqwahu. Terkadang Allah SWT memerintahkan untuk kita segenap hambanya bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah SWT. maka takut di sini, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Jangan hanya cuma sekedar takut. Itu terkadang perintah Allah SWT untuk memerintahkan takwa kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhannas taqu rabbakum, dan yang lainnya. Wa ahyanan ya'muru bitaqwa yaumil hisab. Dan terkadang Allah memerintahkan untuk seseorang, ya, untuk masing-masing kita, takwa, takut terhadap yaumul hisab, hari perhitungan. Sebagaimana ayatnya akan dibawakan oleh Syekh, taku yauman turja'una fihi ilallah. Ya, takutlah kalian terhadap suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Maka takut kepada Allah, takut kepada hari hisab, dengan apa? Bentuk takutnya, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Wa ahyanan ya'muru bitaqwan nar. Dan terkadang Allah SWT perintahkan untuk takut terhadap api neraka. Nih, untuk kita takut terhadap api neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah firmankan, wattaqullaha la'allakum tuflihuna. Wattaqun nar. Dan takutlah kalian kepada Allah agar kalian beruntung, agar kalian selamat. Dan takutlah kalian kepada neraka. Digabungkan di ayat ini, takut kepada Allah dan takut kepada neraka. Qala rahimahullah ta'ala, fajama'a bainal amri bitaqwahu wal amri bitaqwan nar. Sehingga dalam ayat ini Allah gabungkan perintah untuk bertakwa kepadanya subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk takut kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah firmankan, jadi surat Al-Imran ayat yang ke-130. Di ayat yang lain Allah firmankan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-281. Dan takutlah kalian terhadap suatu hari yang di hari tersebut kalian akan dikembalikan kepada Allah SWT. Hari apa di sini yang harus kita takuti? Yang dengannya kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Yaitu kata Syekh Muhammad Ta'ala, tiada lain, fa'amara bitaqwa yaumil hisab. Yaitu Allah merintahkan untuk bertakwa, untuk takut terhadap hari perhitungan, hisab. Wa kullu hadha yaduru ala ma'nan wahidin. Maka dari masing-masing ini, yaduru ala ma'nan wahidin, berporos pada satu makna. Semua dari yang disebut oleh Syekh, perintah Allah SWT untuk bertakwa kepadanya subhanahu wa ta'ala, perintah untuk bertakwa, takut terhadap api neraka, perintah untuk takut terhadap hari penghisaban, perhitungan, ini semua kembali kepada makna yang satu. Apa itu? Wahuwa, yaitu ayyataqiyal insanu maharima rabbihi. Hendaklah seseorang menjaga dirinya, yattaqi, dari kata wiqayah, himayah. Wiqayah atau himayah ini tameng, ya. Sehingga hendaklah seseorang menamengi dirinya, ya. Memberikan perisai, membuat perisai dari apa? Dari tidak terjatuh terhadap keharaman-keharaman Allah SWT, ya, tidak terjatuh terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga buat perisai, buat penghalang, ya, ketakwaan. Dengan apa? Ya, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Itu perisainya, penghalangnya, tamengnya. Jaga diri untuk tidak terjatuh ke dalam keharaman-keharaman yang telah Allah haramkan. Dan hal itu fayaqumu bi ta'atihi wa yantahi an ma'siyatihi. Seseorang akan mampu menjaga dirinya dari keharaman-keharaman yang telah Allah haramkan, membuat perisai, tameng, penghalang dari perkara-perkara yang Allah haramkan, dengan menegakkan ketaatan kepada Allah SWT dan berhenti dari kemaksiatannya. Itu perisainya, penghalangnya. Stop bermaksiat dan lanjut terus dalam berbuat taat. sehingga dengan itu seseorang akan mampu menjaga dirinya. Seseorang akan memiliki perisai yang kuat, tameng yang kuat, yang tidak bisa ditembus dengan berbagai macam senjata yang dipanahkan oleh syaitan, diluncur oleh syaitan dari sisi manapun. Karena mereka lah orang-orang yang ikhlas, yang syaitan menyerah dengan taktik apapun, dengan senjata apapun, dengan cara apapun tidak mampu. Ketika syaitan berkata kepada Allah SWT, فَبِمَّا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Karena engkau telah menggelincirkan aku, menyesatkan aku, ya Allah, kata iblis, ya Allah, maka aku akan gelincirkan manusia dari jalan engkau yang lurus. Itu janji iblis, akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, menggelincirkan, menggelimpangkan. Gak mau syaitan melihat kita berada berpijak di atas jalan yang lurus, sehingga dia bersumpah untuk menggelincirkannya, membelokkannya, menariknya, supaya tidak meniti jalan yang lurus, siratal mustaqim. Tidak cukup sampai di situ, iblis pun mengatakan lagi, tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi pula mereka dari depannya, dari belakangnya, dari kanan dan kirinya, digoda dari berbagai macam penjuru. Sampai la tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sehingga wa qalilu min ibadiyya syakur. Sampai tidak kebanyakannya bersyukur. Sampai kebanyakannya tidak bersyukur pada Allah. Ayat yang lain kata Allah SWT tentang iblis yang bersumpah, fa bi izzatika la ughyinahum ajma'in. Dengan kemuliaan engkau ya Allah, dengan izzah engkau ya Allah, aku akan sesatkan manusia semuanya. Misi besar. Misi syaitan, iblis. Untuk menyesatkan manusia semuanya. Tetapi mereka menyerah. Dari mukhlasin, muttaqin. Jadi orang-orang yang ikhlas, yang mereka sudah memiliki perisai tadi. Memiliki tameng, memiliki penghalang. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau dari kalangan orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Syaitan sudah menyerah di awal. Dikecualikan hamba-hamba ini, syaitan atau iblis tidak mampu untuk menggodanya, menggelincirkannya, karena mereka-mereka sudah memiliki penangkalnya, yaitu takwa Allah, takwa kepada Allah, senantiasa berupaya untuk berbuat taat dan menjauhi maksiat kepada Allah SWT. Dan ini perkara yang berat memang, mudah untuk kita mengatakannya, prakteknya berat, karena tadi musuhnya syaitan, musuhnya tidak apa, tidak nampak. Kalau nampak mungkin sudah antum hantam ya syaitan, mengajak antum ke maksiat dan ini. Tapi ini tidak nampak, tetapi memberikan bayangan-bayangan atau memberikan iming-iming, khayalan-khayalan, keindahan-keindahan yang sesuai dengan nafsu, sehingga menyebabkan terjatuhnya dalam apa yang diiming-iming oleh syaitan. Fal muttaqun, sehingga orang-orang yang bertakwa kata Syekh, umul ladzina qamu bi awamirillahi wajtanabu nawahiyallah. Orang-orang yang bertakwa, mereka itulah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu cirinya. Ciri yang bertakwa. Adapun definisi takwa disebutkan oleh Tariq bin Habib yang sering antum dengar. Antaf'ala lita'atillah ala nuri minallah tarju tawabahu wa antatruka ma'asyatallah ala nuri minallah takhafu iqabahu. Definisi taqwa, anta'amala bita'atillah, yang kau melakukan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, melaksanakan ketaatan di atas ilmu, bukan di atas yang lainnya. Tarju sawabahu, dan ketika engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, disertai dengan mengharapkan pahalanya. Disertai dengan mengharapkan pahalanya. Wa antatruka maksiat Allah, dan takwa dengan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nuri minallah, sama, di atas cahaya pula meninggalkannya, di atas ilmu pula meninggalkannya, bukan karena ini itu faktor yang lain, tapi karena ilmu tahu ini adalah maharim Allah, keharaman yang Allah haramkan, ya, kemaksiatan yang Allah SWT ingkari, tinggalkan. Disertai takhafu iqabahu, dengan takut terhadap hukuman Allah SWT. Jadi meninggalkannya dengan ilmu dan dengan penuh ketakutan terhadap adab Allah SWT. Maka ini takwa. Cirinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, taufik. Ha'ula'i lahum, maka bagi mereka itulah orang-orang yang muttaqi dengan kriteria, ciri dan definisi tadi, sehingga tersifati sebagai muttaqun, tersifati sebagai orang-orang yang bertakwa, maka mereka lah yang berhak untuk mendapatkan mafaza. Ya, mafaz. Wal mafaz, dan mafaz, keberuntungan, huwa makanul fauzi. Mafaz diartikan dengan makanul fauzi wa zamanul fauzi aidan, tempat keberuntungan dan waktu keberuntungan juga. Itu makna mafaz, ya, tempat-tempatnya menguntungkan, waktu-waktunya menguntungkan, ini disebut mafaz, ya. Abul mafaz, Abu Faza, Abu Faza, Abul mafaz. Fahum faizuna fi amkinatihim, sehingga mereka beruntung di tempat-tempat mereka. Wa faizuna fi ayyamihim, dan mereka senantiasa beruntung di hari-hari mereka. Tempatnya dan hari-harinya senantiasa berada di atas keberuntungan, di atas kebahagiaan. Summa bayyana ta'ala syai'an min hadzal fawzi. Jadi orang-orang yang bertakwa, tempatnya dan hari-harinya, waktu-waktunya senantiasa diliputi dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Dan itu apa? Fil akhirah, di akhirat. Adapun di dunia sudah antum ketahui, ya, penuh dengan cobaan, ya, ibtila. Untuk seseorang mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, labudda ayyubtala, ya, mesti harus diuji, ya. Jadi untuk mendapatkan derajat dan posisi yang tinggi di sisi Allah, itu mesti melalui ujian-ujian. Jangan kalah dengan hukum dunia. Orang kan ingin mendapatkan gelar tinggi, ya, dia diuji dulu, tes. Atau orang ingin sukses ini itu, mendapatkan gelar suhu, maka dia harus dites dulu, lulus tidak, maka dia mendapatkan gelar. Itu dari ilmu-ilmu dunia. Ya, untuk sampai pada derajat tinggi di kedudukan dunia, maka dengan tes pula, dengan ujian pula, ya, sehingga ada ujian nasional, ya, ujian negara dan yang lainnya, ujian kesatuan, dan yang lainnya dari ujian-ujian untuk menentukan posisi tinggi. Maka Allah SWT munazzahun an dzalik. Allah lebih utama. Allah SWT uji hamba-hambanya untuk diketahui siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Maka yang sabar itulah mereka orang-orang yang akramakum, orang-orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Sehingga hari-hari mereka, waktu-waktu mereka diliputi dengan kebahagiaan dan keberuntungan kelak di surga Allah SWT. Adapun di dunia sabab. Karena dunia ini sebagai darul bala wa darul imtihan, tempat untuk pengujian, untuk dicoba, diuji, itu di dunia tempatnya. Sehingga sabar. Dan dunia itu sebentar. Dunia sebentar, paling 60 tahun, 70 tahun, paling lama 100 tahun. Sebentar waktunya. Sehingga isbiru wasabiru, sabar dan berupaya untuk bersabar. Wa may yusabbir wa may yasbir yusabbirullah. Wa may yusabbir yusabbirullah. Barang siapa yang dia berupaya untuk sabar, maka Allah akan sabarkan dia. Maka dari sekian fauz, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan yang akan dicapai oleh orang-orang bertakwa, ya, supaya kita terhibur ini. Supaya terhibur. Di dunia tidak mengapalah serba kurang, serba kesulitan, serba tidak ada, atau mungkin hanya cukup, tidak mengapa. Kelak Allah ganti dengan yang terbaik. Di mana orang-orang kaya akan diganti karena mereka tidak bertakwa dengan sangat-sangat miskin di akhirat kelak. Sebaliknya orang-orang yang fakir, yang apa istilahnya, tidak punya apa-apa di dunianya, Allah ganti dengan kekayaan yang melimpah. Sering kita sampaikan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW sabdakan, yu'ta yawmal qiyamati birajulin, didatangkan di hari kiamat nanti dengan seseorang yang orang ini min asyaddin nasi bu'san, orang yang paling-paling tidak punya apa-apa, orang yang paling miskin. Ya, bukan miskin, yang palingnya. Ya. Paling miskinnya didatangkan di hari kiamat nanti. Kemudian fayughmasu fil jannati ghamsan. Dicelupkan dia satu kali celupan saja ke surga. Setelah dicelupkan satu kali celupan saja, satu kali cicipan saja ke dalam surga, ditanya oleh Allah SWT, ya, hal ra'aita bu'san qad, apakah engkau di dahulu pernah merasakan kemiskinan, ketidakpunyaan? Jawaban dia apa? Ma ra'aita bu'san qad, sama sekali aku enggak pernah merasakan kemiskinan, kefakiran. Lupa dia. Lupa dengan kemiskinan yang dia rasakan di dunia. Padahal dia adalah manusia yang paling miskin. Dan tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW siapa orang ini. Rahasia Allah SWT. Tetapi ketika dicelupkan, orang yang paling sengsara di dunia, dicelupkan ke surga satu kali celupan, ditanya, bagaimana dengan kesulitan engkau, kefakiran engkau, ketidakpunyaan engkau di dunia? Dia menjawab, saya enggak pernah merasakan kesulitan di dunia. Lupa dia akan kesulitan yang dia rasakan di dunia. Dan didatangkan orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling serba ada di dunianya. Kata orang sini apa? bro di juru, bro di pantau, serba ada lah. Sampai di palang rumah, di ini nih, di atas piannya sudah duit melulu. Orang mau ngecat dilihat duit. Saking bingung yang mau ditaruh di mana. Setiap pojok itu sudah harta semua. Didatangkan di hari kiamat nanti oleh Allah SWT orang yang paling kayanya, paling, bukan hanya kaya, paling kaya. Tapi orang ini apa? Fayuk masufin nari gomsan, dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan saja. Faqala, kemudian ditanya oleh Allah SWT, hal ra'aita na'iman qat, apakah engkau dahulu pernah merasakan kenikmatan? Jawabannya, ma ra'aitu na'iman qat, sama sekali saya belum pernah merasakan kebahagiaan kenikmatan. Lupa dia akan kenikmatan dunia. Yang di dunia dia masya Allah seperti raja, ya, di atas hingga sana. Pengen ini tinggal hat, datangkan, datang, ya, kemarikan, ya, terlaksana. Cukup dengan ngomong, cukup dengan isyarat, apa yang dia inginkan di dunia datang, ada. Tetapi di akhirat, ketika Allah uji dengan satu kali celupan saja ke dalam neraka, lupa akan kenikmatan yang ada di dunia yang telah dia dapatkan. Sehingga sabar. Kesulitan dunia itu akan hilang dengan seketika ketika Allah ganti dengan mafaz tadi, keberuntungan-keberuntungannya. Dan yang kaya, yang diberikan kelapangan, kemudahan, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak digunakan dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah. Waktu tidak dua kali, tiga kali. Kata pepatah Arab, lan tarji'a ayyamul madat, hari-hari yang berlalu enggak akan balik lagi. Kesempatan hanya satu kali, kata pembisnis juga. Begitu ada kesempatan, serap masuk. Maka dalam ibadah seperti itu, hari-hari yang telah berlalu enggak akan balik lagi. Maka yang ada dan yang akan datang, ya, song-song dengan ketaatan kepada Allah. Upayakan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Yang berlalu biarlah berlalu, jangan jadi kenangan, dan jangan kecewa. Ya, tapi kita song-song apa yang akan datang di hari ini, di kesempatan ini, dan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, sehingga dunia yang kita dapatkan, ya, hendaklah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, memperkuat kita dalam ibadah kepada Allah, menyemangati kita dalam beribadah kepada Allah, dan berbekal diri sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita, menabung sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita, jangan menabung sebanyak-banyaknya di ATM. Kebanyakan kita kan inginnya menabung sebanyak-banyaknya di ATM. Coba sekarang ATM akhiratnya, ya, itu urusan kita masing-masing. Sudah berapa, ya, ATM akhirat? Kalau ada ATM tapi nggak ada di akhirat ATM, atau nggak ada di akhirat kotak amal, artinya amal kita sudah sejauh apa? Kita sendiri yang akan bisa memprediksikannya dan terus untuk menjaga keikhlasan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di antaranya kata Syekh, hadaiqa wa a'naba. Ini di antara fauz, keberuntungannya, kesuksesannya, kebahagiaannya, mereka akan mendapatkan hadaiq, kebun-kebun, wa a'naba, dan anggur-anggur. Qala hadza naw'ul mafaz. Maka kebun-kebun dan anggur-anggur ini adalah termasuk dari salah satu macam keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mana hadaik jam'u hadiqatin ay basatin. Hadaik adalah jamak dari hadiqah. Hadiqatun apa maknanya? Kebun, ya kan? Saya belajar dari suruh gong, insyaallah tahu hadiqatun kebun. Jangan dinyanyikan. Sebagian orang apa menyanyikan balonku pakai bahasa Arab. atau tamanku dengan bahasa Arab. Alasannya untuk apa istilahnya? Mewarnai. Jangan. Cukup untuk kosakata saja. Dan hadaik persamaan katanya, muradifnya itu basatin, ya, jamak dari bustan. Ya. Sehingga kan kita lihat mungkin di papan-papan ada bustanul aulad. Apa berarti? Taman kanak-kanak, TK. Ya. Bahasa Arabnya apa? Bustanul aulad. Atau bustanul atfal. Jarang pakai haikul atfal. Atau ikul aulad. Pakainya bustan. Taman. Asjaruha azimatun wa kathiratun wa munawwi'atun. Yang mana tumbuhannya sangat besar-besar. Banyak dan bermacam-macam, beraneka ragam tumbuhan yang ada di kebun tersebut. Sehingga disebut surga, disebut jannah, ya, dari kata bustan, karena penuh dengan pepohonan, tumbuhan, buah-buahan. Wa anaba, dan a'nab, al-a'nab jam'u inab. Inabun apa? Anggur. Ini kosa kata anak-anak kan? Inabun anggur. Jama'nya a'nab menunjukkan banyak. Mufradnya inab. Wahia min jumlatil hada'ik. Dan anggur pun termasuk dari kategori hada'ik, kebun-kebun, tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon. Tetapi kenapa disebutkan, dirangkaikan antara hadaik dengan a'nab, digabungkan, padahal a'nab itu sendiri termasuk tumbuhan, termasuk pohon-pohonan, buah-buahan. Di sini digadengkan, ya, dikarenakan lakinnahu khassaha bidzikri li syarafiha. Ya, akan tetapi dikhususkan penyebutannya, artinya disebutkan secara tersendiri, ya, tidak mencukupkan dengan kata hadaik, tetapi disebutkan pula a'nab, anggurnya. Tidak disebutkan yang lain kan? Ini, tapi disebutkan di sini a'nab. Yang menunjukkan bahwasanya li syarafiha, ya, karena mulianya anggur. Istimewanya anggur. Dan anggur di sini bukan anggur dunia. Ya. Namanya saja sama, inab. Tetapi jenisnya, hakikatnya berbeda. Sehingga Allah SWT sebutkan, ada kalanya makanan di dunia ini sama namanya dengan di akhirat, tetapi tentunya jenisnya jauh berbeda, rasanya jauh berbeda. Sehingga karena di syarafiha. Demikian pula termasuk dari fauz, keberuntungan, kebahagiaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka akan dapatkan kelak di surga Allah SWT, wa kawa'iba atraba. Sudah kita definisikan, ya, sebutkan kawaib apa? Siapa ingat? Bujangan kawaib, bidadari, bidadari yang apa? Bidadari yang montok-montok gitu. Anunya, anunya kata orang Jawa. Tidak usah disebutkan. Dan juga atroba, yang sebaya, yang seumuran. Al-kawaib jam'u kaib, sama jama' taksir semua. Hada'ik basatin itu jama' taksir. Wahiyallati tabayyana thadiyuha. Kawaib adalah wanita-wanita yang tabayyana thadiyuha, menonjol susu-susunya, enggak kempes. Walam yatadallal, awalam yatadil afwan, dan tidak rata, tidak kempes. Bal baraza wa zahara kal ka'ab. Akan tetapi para bidadari ini susunya apa? Baraza wa dhahara, menonjol, tampak. Ya. Segar lah seperti itu. Ya. Kalau orang Sunda mah mengibaratkan seperti apa? Cengkir kelapa. Orang Sunda ada istilahnya. Ya. Seperti itu. Tidak seperti labu. Ya. Itu tentang keindahan, masya Allah, bidadari yang tidak ada di para wanita dunia. Dan ini disebutkan Allah SWT karena tabiat manusia seperti itu, tabiat laki-laki. Ya. Tabiat laki-laki mencintai kriteria seperti itu dan tidak mencintai yang berlebihan dan kurang. Oh, ya. Kecuali mungkin beberapa orang saja. Ya, kalaupun ada. Sehingga Allah SWT maha tahu tentang nafsu syahwat laki-laki, sediakan ya, untuk mereka balasannya bagi muttaqin. Sehingga kal ka'ab seperti apa? Ini wajar. Wajar, disyukuri. Jangan bosan. Ganti pokoknya. Jangan. Baik. Jadi syukuri. Jangan ganti. Ya. Ditambah, jangan sampai diganti, tambah. Seperti itu. Itu di dunia. Ya. Sehingga ini menunjukkan ajmal mayakunu fi jamalis sadri. Betul-betul menunjukkan dada yang sempurna bagi kalangan perempuan. Ya. Yang didambakan mungkin oleh kalangan laki-laki. Ya. Atroba dan atroba ay ala sinnin wahidatin, semuanya umurnya satu, sama. Bidadari tersebut umur-umurnya sama. La takhtalifu ihdahunna, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang tue ya, keriput apalagi, enggak ada. Semuanya sebaya, gadis-gadis belia cantik, parasnya sempurna, postur tubuhnya sempurna, enggak ada yang kurang. Ya, sehingga ya, antum jangan sampai istrinya harus bidadari. Istrinya pokoknya harus kayak bidadari, enggak ada. Wong kita sendiri bukan sempurna. Ingin apa istri kita sempurna, ya enggak bisa. Jadi harus menyadari kondisi kita juga. Kondisi kita seperti apa? Keberadaan kita seperti apa? Ya, maka demikian pula dengan istri kita. Adapun ingin yang sempurna nanti, ya. Ingin yang sempurna nanti di akhirat. Dan syaratnya apa? Hendaklah masing-masing kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baru akan mendapatkan wanita-wanita yang sempurna. Tidak ada bau, tidak ada ini itu, ya. Dari apa-apa yang didapati di dunia. Nanti lebih detail lagi tafsir surat Al-Baqarah tentang bidadari. Ya. Tentang bidadari. Ya. Di awal-awal surat Al-Baqarah itu. Ya. Tentang tafsir bidadari. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Itu di ayat itu. Ya, masih ayat berapa itu? 30 atau 20-an. Ya. Mereka akan mendapatkan istri-istri yang mutahharah, yang suci. Ya. Yang tidak ada kekurangan, celak, cacat sedikit pun. Baik. Bisa antum melihat tafsirnya. Kesempurnaan ya bidadari. Sehingga la takhtalifu ihdahuna 'anil ukhra kibaran kama fi nisa'id dunya. Tidak ada yang berbeda salah satunya dari yang lain dari segi tuanya, dari segi besarnya. Berbeda hanya dengan wanita dunia. Ya, ada yang kurus, ada yang gembrot, ada yang langsing. Tapi di akhirat sama. Ya, bidadari sama. Dari segi umur, dari segi tubuh sama. Allah SWT jadikan semuanya indah, sempurna. Li'annahu law ikhtalafat ihdahunna 'anil ukhra kibaran farubama takhtallu al-mawazinu bainahuma. Dikarenakan kalau seandainya berbeda di antara mereka dengan yang lainnya dari segi besar dan kecilnya, maka tentunya hal itu akan berbeda, akan merusak keberadaan di antara mereka. Wa rubama takunu ihdahuma mahzuna idza lam tasawa au idza lam tasawi al-ukhra. Dan terkadang nyata ihdahuma, salah satunya ya, merasa sedih ya, ketika tidak sama dengan yang lainnya. Itu kalau terjadi ketidaksamaan, maka yang tidak sama ini terkadang merasa apa? Kurang percaya diri atau sedih dengan yang lainnya. Lakinahunna atrab, akan tetapi mereka semuanya sama, sebaya, sepadan. Sama-sama cantik, sama-sama sempurna Allah ciptakan. Sehingga antum bingung mau milih yang mana. Yang menang istri antum nanti. Kalau solehah dia menjadi ratunya, menjadi yang tercantiknya dari bidadari yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.